إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Pada sore hari ini, hari Senin, insyaallah kita berada pada tanggal 6 Muharram 1440 Hijriah, 6 Safar 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2018. Kita menghadiri majelis ini untuk sebuah tema yang boleh dikata adalah tema terpenting di masa-masa ini. Tema yang harus mendapatkan perhatian dari setiap muslim, terlebih Ahlus Sunnah As-Salafiyun. Tema atau kajian yang bertajuk "Kemana masa depan anak kita akan dibawa?" Menjawab pertanyaan ini, atau sebelumnya pertanyaan ini bermula dari munculnya beragam kesulitan dan tantangan dalam proses tarbiyah anak-anak kita, baik secara internal Salafiyin maupun tantangan yang sifatnya eksternal yang datang dari luar. Jawaban terhadap pertanyaan ini menuntut kita untuk sama-sama memikirkannya. Kemana masa depan anak kita akan dibawa? Sebelumnya, penting untuk diingatkan dan tidak bosan untuk disampaikan, untuk kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah hingga hari ini mencatat kita atau menakdirkan kita sebagai bagian dari hamba-hambanya yang cinta Al-Quran, cinta Sunnah. Bagian daripada hamba-hambanya yang berkomitmen untuk menjalani dan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan prinsip dan metode pemahaman generasi salaf. Generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang Rasul alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai tolak ukur kebenaran akidah dan pemahaman orang-orang yang datang sesudahnya. Dalam sabdanya beliau mengatakan tentang al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang selamat dari kesesatan di dunia dan dari azab an-nar di akhirat nanti. Beliau mengatakan, "Man kana ala mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka yang selamat itu adalah selamat akidahnya, selamat nasibnya di akhirat adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberi taufik kepada kita dalam bentuk ditanamkannya rasa cinta kepada sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan warisan beliau alaihi salatu wassalam. Dalam sabdanya beliau menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballah sunnati." Aku wariskan untuk kalian dua warisan penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dijadikan untuk senang beriman dengan cara berimannya salaf. Kita senang untuk berakidah seperti akidahnya salaf. Sehingga kita belajar, kita mengkaji, kita menuntut ilmu dalam rangka itu semua. Agar amalan kita masuk dalam koridor amalan yang saleh, yang makbul, yang diterima di sisinya. Kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayuhal ikhwah. Kalau kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya hujjah, setelah jelas kepadanya dalil, dan masih saja dia mengikuti cara atau metode selain daripada cara dan jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya, dalam sikap berpalingnya, dan kami masukkan mereka ke dalam an-nar. Bahaya menyelisihi Rasulullah SAW dan menyelisihi prinsip-prinsip as-sahabah ridwanullah alim jami'an. Sekedar mengingat apa yang saya sampaikan ini sekedar untuk membantu kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kita berada dalam nikmat yang sangat besar. Dan dengan itu pula kita menginginkan metode dakwah kita, metode tarbiyah kita terhadap auladuna, beserta metode ibadah kita mengikuti jejak generasi salaf yang telah dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dipuji oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama sejak dahulu, silih berganti secara estafet berwasiat dengan wasiat ini. Berwasiat kepada umat, kepada murid-muridnya, kepada masyarakatnya untuk sabar berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf dari masa ke masa. Walhamdulillah, sampai hari ini kita ditakdirkan oleh Allah senang untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, was-sunnah, dan atharus salaf. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum. Harapannya dengan itu, dengan syukur ini, Allah tambah nikmat tersebut. Allah jaga nikmat tersebut ada pada kita. Karena ketika kita kurang pandai bersyukur, sangat mengkhawatirkan untuk nikmat ini dicabut oleh Allah. Entah dengan cara apa Allah akan mencabutnya. Kita enggak mengerti bagaimana cara Allah mencabut mahabbatus sunnah, kecintaan kepada sunnah yang Allah tanamkan di hati kita. Ketika kita tidak memelihara, tidak merawat nikmat ini, merawatnya dengan talabul ilmi, merawatnya dengan semangat beramal, merawatnya dengan sabar dalam menjalankannya menghadapi segala rintangan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dengan itu, kita semua menyadari betapa pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Kita menyadari bahwa anak-anak kita harus dilindungi dari berbagai ideologi, dari berbagai bentuk paham akidah yang menyimpang. Kita sadar itu ketika kita belajar akidah, belajar tentang iman, bagaimana ulama menjelaskan tentang iman, bagaimana ulama salaf merinci perkara-perkara iman dan bahaya penyimpangan dari prinsip-prinsip iman yang mereka ajarkan. Kita semakin sadar betapa anak-anak kita menunggu adanya perhatian dari kita, keseriusan dari kita siang dan malam. Dengan itu, kita punya komitmen untuk bagaimana anak-anak kita terdidik dalam pendidikan yang mengikuti jejak salaf. Menjadi sebuah kebutuhan primer bagi kita. Kebutuhan yang tidak bisa ditunda bagi salafiyin, bagi ahli sunnah. Terbukti, berapa banyak teman-teman kita yang terpaksa dia meninggalkan dunianya demi mendekat ke suatu daerah yang di sana ada pendidikan yang berdiri di atas al-manhajus salafi. Dia harus pindah dari satu kota ke kota yang lainnya karena kesadarannya, dia dan istrinya. Berapa banyak pula teman-teman ahli sunnah yang harus menghadapi tantangan dari kedua orang tuanya dalam upaya teman kita tadi meletakkan pendidikan anak-anaknya, putra-putrinya dalam pendidikan atau pada pendidikan ahli sunnah. Dia harus berhadapan dengan ibu, ibu kandungnya. Di satu sisi dia tertuntut dan diwajibkan untuk bertutur kata yang santun kepada ayah dan ibu. Dituntut, diperintahkan sebagai suatu kewajiban untuk sabar di dalam menyikapi keduanya dengan sikap-sikap yang syar'i dalam keadaan dia menghadapi cemoohan, celaan, bentakan dan yang lainnya dari kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Tapi saudara kita sabar menghadapi itu semua demi pendidikan anak-anaknya. Karena berbeda keinginan dan cita-cita sang ayah dan ibu dengan putranya ini. Ayah dan ibunya menginginkan pendidikan umum yang akan menurut perhitungannya menghasilkan hasil-hasil duniawi menurut perhitungan mereka. Tetapi putranya sebagai seorang ahli sunnah, sebagai seorang salafi, menginginkan keselamatan akidah anaknya untuk sampai kepada sebuah kehidupan yang abadi, kehidupan yang tentram di jannatullah tabaraka wa ta'ala. Sehingga terjadilah di lapangan pertentangan yang sangat, bersama itu dia sabar menghadapi itu semua. Berapa banyak teman-teman kita yang harus berhadapan dengan mertuanya atau pamannya, bibinya, bahkan lingkungannya, baik itu lingkungan tinggal ataukah lingkungan kerja, yang mencemooh dia karena mereka tidak mengerti kondisi dua pihak yang berbeda pandang ini. Mengingatkan kita kepada sikap kaum Qarun pada waktu itu, dari kaum Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Qarun keluar tampil memamerkan keberhasilan-keberhasilannya dalam perkara dunia. Dia memiliki beragam bentuk harta, kendaraan yang nyaman pada kala itu. Setara dengan apa yang dianggap nyaman di masa ini. Kendaraan bergengsi pada waktu itu. Perhiasan-perhiasan, budak-budak yang memikulnya saat berjalan. Dan berbagai bentuk kekayaan lainnya. Allah katakan, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Maka Qarun keluar tampil di hadapan kaumnya dengan segala perhiasan dunia yang dia miliki. Tampil memamerkan kekayaan dan keberhasilan serta kesuksesannya. Maka hamba-hamba Allah terbagi menjadi dua pihak dalam menyikapi tantangan masanya pada waktu itu. فَقَالَ الَّذِينَ لَا يُرِيدُنَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Maka berkatalah orang-orang yang ambisinya tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Orang-orang yang pandangannya hanya sebatas kehidupan yang nampak di depan matanya, dirasakan oleh badannya, dia dengar dengan telinganya, itu kehidupan. Setelah itu seolah-olah lisanul hal, kondisi dia mengatakan tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kondisi dia, bukan lisanul maqal, bukan secara lisan terucap, dia tidak percaya kepada kehidupan yang akan datang setelah kehidupan ini yang fana. Tetapi kondisi dia, al-hal, lisanul hal, seolah-olah tidak percaya kepada itu, sehingga dia berambisi siang, malam, pagi, sore. Segala tenaganya dia curahkan, bahkan dalam beberapa kondisi dia tidak peduli mengorbankan putra-putrinya, mengorbankan akidah putra-putrinya, akhlak putra-putrinya, atau bahkan mengorbankan harga dirinya. Tetapi di kelompok yang lain, di pihak yang lain menyikapi fenomena dan tantangan zamannya pada waktu yang ditampilkan oleh Qarun, konglomerat di masa Nabi Musa alaihissalam, dari golongan orang-orang yang Allah berikan ilmu, ilmu tentang syariat, ilmu yang dengannya dia beriman kepada kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Celaka kalian, wahai orang-orang yang tertipu dengan pameran kekayaan yang ditampilkan oleh Qarun, sehingga kalian berharap mendapat seperti yang didapatkan oleh Qarun. Golongan pertama menyatakan, لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونَ إِنَّهُ لَحَظٌ عَظِيمٌ. Seandainya kita juga mendapatkan nasib seperti yang didapatkan oleh Qarun, sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik, beruntung, berharap-harap sama di zaman ini juga. Orang ketika melihat kondisi pamer kekayaan, pamer keberhasilan, kesuksesan, ide-ide yang cemerlang di berbagai bidang, di bidang teknik, di bidang ekonomi, di bidang politik, di berbagai bidang, bidang pertanian, orang semua pada kagum. Sehingga mereka berharap diri mereka dan putra-putri mereka meraih kesuksesan-kesuksesan yang telah diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Demikian mereka menganggapnya. Namun orang yang berilmu, berilmu tentang Allah, tentang syariatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang para nabinya, berilmu tentang jannah, bagaimana jannah dengan segala kenikmatannya, berilmu tentang akhirat, tentang an-nar, dengan segala azabnya, mereka menjawab, wailakum, celaka kalian, thawabullah khairun liman amana wa amila salihah. Sungguh ganjaran dan pahala yang Allah siapkan lebih baik, lebih utama. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tentu semua itu bukan tanpa tantangan. bukan kemudian berjalan mulus. Tapi mereka pun di masa Nabi Allah Musa menghadapi celaan-celaan, cibiran-cibiran. Orang memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Diremehkan dalam kehidupan. Ikhwanifuddin azanillah wa iyakum. Kita bersyukur pada Allah. Dan kita berharap Allah berikan kepada kita sifatus sabar. Sabar dalam mempertahankan komitmen berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sampai kita sering mendengar celotehan semisal, kalau anakmu enggak sekolah dan tidak punya ijazah, tidak punya surat tanda tamat belajar dengan jenjang yang diperhitungkan, lalu mau makan apa nanti anak-anakmu? Sering kita mendengar yang seperti ini. Itulah fenomena dan tantangan di zaman kita hidup ini. Telah berlalu orang-orang dan generasi sebelum kita yang punya komitmen untuk berpegang dengan syariat Allah dan sunnah para nabi, dan juga dari umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkomitmen telah berlalu dan mereka mengakhiri hidup dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa pendidikan anak-anak kita, anak-anak salafiyin, menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Bukan hanya tantangan itu bagi para pengelola pondok pesantren, para mudarrisin, para asatidzah, para ustazah. Ketahui bahwasanya pendidikan anak-anak kita ini di zaman seperti ini jauh lebih rumit, jauh lebih sulit dibandingkan 30-40 tahun yang lalu. Jangan kita membandingkannya dengan masa Ibnu Qayyim, masa Ibnu Katsir, atau masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi masa salaf. Pendidikan di zaman kita hidup ini jauh berlipat lebih sulit dibandingkan pendidikan di masa-masa itu. Kenapa? Antum semua merasakannya. Bagaimana kita harus ekstra ketat dalam melindungi anak-anak kita dari segala yang dapat mengganggu akidah mereka. Sehingga kita harus menjauhkan seoptimal mungkin segala sesuatu yang membawa virus-virus penyakit akidah atau penyakit akhlak. Adanya atau berkembangnya berbagai media, media elektronik khususnya, di zaman ini yang sulit dibendung. Sulit sekali untuk dibendung. Karena orang sudah menganggapnya sebagai kebutuhan primer hidup. Di zaman seperti ini. Dengan perbedaan tingkat masing-masingnya. Namun ada beberapa pihak yang berusaha masih tidak menjadikannya sebagai kebutuhan primer. Dia masih sadar bahwa 20 tahun yang lalu kita hidup tanpa alat-alat ini. Kita bisa berinteraksi, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa membiayai hidup anak-anak kita. Walhamdulillah. Tetapi kita terus digiring, masyarakat muslim terus digiring untuk menjadikan alat-alat ini sebagai kebutuhan primer yang mau tidak mau harus ada. Bukan hanya pada masing-masing rumah. Kalau dulu 30 tahun yang lalu, ya, pada tahun 90-an atau 80-an, atau mungkin di awal tahun 2000, mungkin di satu rumah hanya punya satu telepon kabel. Dan itu cukup. Alhamdulillah. Dulu masih berkembang wartel-wartel. Kalau kita butuh, kita pergi berhenti di sebuah wartel. Misalkan mau telepon ke rumah, atau mau telepon ke saudara yang ada di luar kota. Nikmat hidup dengan seperti itu. Dan terpenuhi hajat kita. Alhamdulillah. Tentu berbeda dari satu orang ke orang yang lain dalam menilai hajat, dalam menilai kebutuhan. Berbeda. Nah, tetapi kita sekarang digiring untuk sulit lepas dari alat-alat ini. Bahkan muncul fitur-fitur baru, bersaing antar pemilik dan produsen fitur-fitur ini tadi. Dan kita sebagai objeknya. Kita sebagai objek pengguna dari fitur-fitur itu tadi. Namun kita bicara kenyataan. Ternyata alat-alat yang ada ini benar-benar mafsadahnya, efek negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya. Saya tidak mengatakan tidak ada positifnya, tetapi saya katakan mafsadahnya jauh lebih besar dibandingkan maslahahnya. Berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya dalam mendapatkan efek negatif dari alat-alat ini. Berbeda. Satu pihak kepada pihak yang lainnya. Tetapi secara global dan secara umum disimpulkan bukan hanya oleh para penggiat ilmu agama, ya, tetapi oleh yang dikatakan orang umum. Bahkan sampai kepada kita info di negara barat sekalipun, tidak sedikit sekarang para pendidik dan orang tua yang menasehatin murid-muridnya atau putra-putrinya untuk menjauh dari alat-alat ini. Karena mereka sudah merasakan efeknya. Tidaklah berkembangnya akidah-akidah yang menyimpang atau perilaku-perilaku aneh di tengah masyarakat kita, kecuali faktor terbesar, media terbesar, tersebarnya perilaku-perilaku negatif, ideologi-ideologi yang berbahaya di tengah masyarakat adalah melalui alat-alat ini. Kembali kepada topik pendidikan kita. Pendidikan di zaman ini jauh berlipat kali lebih sulit dibandingkan pendidikan 20 tahun yang lalu, apalagi dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya. Karenanya, ayuhal ikhwah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang tantangan-tantangan dan rintangan pendidikan di masa ini, penting untuk saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya, bahwa tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap putra-putri kita, bagian daripada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, pendidikan putra-putri kita adalah bagian daripada ibadah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak hanya kepada pengelola pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan, bahkan yang terutama berada di pundak para orang tua. Hukum asal kewajiban, saya ulangi, hukum asal kewajiban mendidik anak-anak adalah berada di pundak kedua orang tua. Dan makna mendidik anak-anak tidak hanya sebatas komitmen untuk menyekolahkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren yang terkelola di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagus, itu patut disyukuri, tapi tidak berhenti sampai di sana. Ternyata pendidikan terhadap anak-anak kita kompleks. Dan tadi saya tegaskan, hukum asal kewajiban pendidikan anak-anak berada di pundak kedua orang tua. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Mari kita simak baik-baik ayat ini. Yang dipanggil adalah kita semuanya. Bukan hanya para ustaz, bukan hanya para mudarris, bukan para ustazah, tapi semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Qu anfusakum. Bagian kedua dari ayat ini, atau beberapa kata ini, mengkhususkan kalimat amanu yang sebelumnya. Bahwa yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum, bentengi diri kalian dan keluarga, istri dan anak-anak kalian dari pedihnya azab neraka. Berarti yang lebih dikhususkan dalam panggilan ini dari lingkaran mukminin adalah orang yang statusnya pemimpin rumah tangga. Yang statusnya pemimpin rumah tangga. Dalam hal ini terutama adalah ayah. Ini yang lebih dikhususkan dalam panggilan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sering dinasihatkan oleh para ulama dan para ustaz kita. Bagaimana membentengi anak-anak dari azab? Tentu jawabannya mudah sekali. Yaitu membentengi anak-anak dari segala potensi, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan yang zahir, yang nampak ataupun yang tersembunyi, untuk menyeret keluarga atau diri kita, keluarga dan anak-anak kita kepada azab. Membentengi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari segala potensi yang akan menyeretnya ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan ideologi, penyimpangan-penyimpangan cara beriman, cara beribadah, dan penyimpangan-penyimpangan akhlak, perilaku. Dibentengi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Panggilan yang nampak pada ayat ini lebih terkhusus kepada pimpinan rumah tangga, dalam hal ini ayah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dirinci, di mana Rasulullah mengatakan ala inna kullakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ketahui bahwa sesungguhnya masing-masing kalian adalah pemimpin yang memegang tanggung jawab, dan masing-masing pihak yang diberi tanggung jawab tadi akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pria, seorang pemimpin rumah tangga adalah penanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ar-rajul. Tapi dalam hadis yang sama juga disebutkan al-mar'atu mas'ulatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suami. Mas'ulatun an baiti zawjiha wa waladihi. Dia adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan putra-putri suaminya. Dan dia, istri, akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dari dalil Al-Quran dan juga hadis ini, kita tahu bahwasanya pendidikan anak-anak tanggung jawab ayah dan ibu. Yang kedua, dari dalil Al-Quran dan sunnah yang kita sebutkan tadi, kita tahu bahwasanya pendidikan anak-anak merupakan ibadah yang Allah tugaskan, Allah bebankan kepada kita semuanya. Siapkan diri kita letakkan baik-baik di hati kita dan di benak kita bahwa kita adalah pendidik. Jangan sampai tersimpulkan bahwa pendidik itu ada di pondok, bahwa pendidik itu ada di masjid. Ketahui bahwasanya kita semua adalah pendidik. Kalau ini bisa difahami, di sini kita akan mulai searah dan sejalan dalam tanggung jawab tarbiyah. Sekali lagi, topik ini menjadi salah satu topik terpenting di hari-hari ini. Untuk semua muslim merasa bahwa dirinya adalah penanggung jawab pendidikan. Bahwa dirinya adalah guru. Dirinya adalah ustadz dalam ruang lingkup tertentu. Dirinya adalah teladan dalam ruang lingkup tertentu. Karena itu, saya lebih memfokuskan topik ini kepada kita yang statusnya sebagai wali santri, termasuk saya. Saya dan para ustadz yang lain juga statusnya wali santri. Karena anak-anak kita juga dididik di pondok. Maka saya harus menyiapkan diri untuk menjadi pendidik dalam rumah tangga dan pendidik terkait ketika anak-anak kita belajar di pondok. Dan sama antum juga semuanya. Karenanya, kalau kita yakin itu semua adalah ibadah. Yang pertama ingin saya sampaikan juga di sini atau saya tekankan untuk saya dan antum semuanya adalah ikhlaskan niat dalam mengemban amalan ini. Jadikan amalan tarbiyah anak-anak kita ini bagian daripada ibadah yang kita bertakarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengannya. Sebagaimana kita bertakarrub kepada Allah dengan beragam ibadah yang lainnya. Solat yang wajib ataukah yang nafilah. Puasa yang wajib ataukah yang nafilah. Sadaqah, zikrullah, tilawatul Quran. Dan yang lainnya. Ini tarbiyatul awlad adalah ibadah yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama tentang ibadah, ikhlaskan niat. Dan kita katakan, ya Allah, saya adalah pendidik yang kau tugaskan terhadap anak-anak saya. Saya adalah pengemban tanggung jawab pendidikan putra-putri saya. Dan saya bertakarruf kepadamu, ya Allah, dengan pendidikan ini. Jadikan saya sebagai seorang yang benar-benar mengikhlaskan niat karenamu. Tidak untuk kepentingan yang lainnya. Tidak untuk dikatakan bahwa si fulan adalah seorang ayah yang memiliki perhatian terhadap anak-anaknya. Atau si fulana ya, adalah seorang ibu yang memiliki perhatian terhadap pendidikan dan pertumbuhan akhlak anak-anaknya. Tidak. Tapi memang murni mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya, mendapatkan ampunan darinya dari segala dosa. Ini yang pertama. Keikhlasan dalam menjalankan tugas ini. Yang kedua, hendaknya kita dalam upaya mengemban amanah pendidikan terhadap putra-putri kita. Baik status kita sebagai murni ayah atau ibu, ataukah plus dia juga sebagai mudarris atau mudarrisah di sebuah pondok. Hendaknya amanah tarbiyah ini benar-benar dijalankan dalam koridor bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tata caranya, metodenya, merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis Nabi yang tadi sempat kita sebutkan di awal majlis. Taraktu fikum amrain. Lan tadillu ba'di abada. Ma in tamassattum bihima kitab Allah. Wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua warisan penting. Sungguh, kata Nabi, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Selama kalian masih tetap berpegang teguh dengan dua warisan ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnahku. Hadits ini juga meliputi pola pendidikan, metode pendidikan. Bukan hanya ibadah praktis, tetapi pola pendidikan yang itu bagian daripada ibadah. Maksudnya pola pendidikan adalah jangan sampai ada metode atau pola pendidikan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan maksudnya beberapa cara dalam pendidikan yang belum ada di masa dahulu dan kemudian ada di masa ini serta-merta dan secara mutlak dilarang dengan alasan tidak ada cara seperti ini di masa Rasul. Tidak. Prinsipnya adalah tidak bertabrakan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh, dalam pendidikan anak-anak di masa ini, ada beberapa kegiatan terbimbing, bermain terbimbing. Ada alat-alat bermainnya, ya. Entah itu alat yang terkait dengan gerakan tangan, ataukah kelincahan gerakan kaki, atau badan fisik secara menyeluruh, dari bentuk-bentuk permainan yang ada di zaman ini. Ini walaupun tidak ada di masa salaf, tapi cara ini tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Bahkan di situ ada dalil-dalil umum, yang sifatnya umum yang mengisyaratkan tentang bolehnya kegiatan seperti itu. Begitu juga metode belajar secara langsung. Mungkin di zaman dulu belum ada cara belajar Al-Quran, ya, seperti yang ada di masa sekarang ini. Adanya buku-buku panduan yang memudahkan, ya, tersimpulkan dalam sebuah buku. Mungkin cara persis seperti ini tidak ada di generasi salaf, terkhusus sahabat. Tapi di zaman seperti ini, ditemukan metode-metode yang membantu dan menunjang pendidikan Al-Quran. Yang seperti ini dibenarkan. Tetapi yang dimaksud adalah kegiatan pendidikan baik yang bersentuhan langsung dengan pola pengajaran atau yang sifatnya pelengkap bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan hukum-hukum agama. Misalkan ada permainan mengandung unsur judi. Nah, boleh. Ada permainan yang itu khusus untuk anak-anak lelaki, anak pria, banin. Tidak boleh untuk anak-anak perempuan. Atau sebaliknya. Beberapa permainan atau kegiatan fisik yang itu hanya untuk banat. Tidak dibenarkan untuk diterapkan kepada banin. Apalagi kalau kegiatan penunjang atau juga kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pendidikan mengandung makna-makna akidah yang menyimpang. Barakallahu li wa lakum ayyuhal ikhwa. Prinsip dan metode pendidikan harus dalam koridor ilmu Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Untuk poin kedua ini, pentingnya para pendidik untuk tidak bermudah-mudahan berijtihad, baik pendidik dengan pengertian pondok pesantren, para tenaga pengajar yang ada di sana, ataukah dengan makna pendidik sebagai seorang ayah dan ibu. Jangan sampai berijtihad cara tertentu dalam keadaan dia belum tahu atau belum punya dasar ilmunya. Kenapa? Karena kalau tadi hadis yang kita dengarkan terakhir kita ulangi, kita sebutkan bahwa itu juga bersentuhan, meliputi pula perkara pendidikan. Bahwa kita selama pendidikan ini berjalan di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah, berupaya para pendidiknya untuk tidak keluar dari rel Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi, barakallahu fikum, juga pendidik seorang ayah atau ibu untuk tidak beristihad. Cara-cara dan metode pendidikan, apalagi materi pendidikan, yang dia tidak punya dasarnya. Kenapa saya katakan ini? Karena dalam praktek di lapangan ditemukan orang-orang yang bersemangat insya Allah. Orang-orang yang punya kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Sayangnya dia belum berbekal ilmu syariat. Belum belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah yang membimbing permasalahan akidah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah yang membimbing perkara akhlak. Ilmu Al-Quran dan Sunnah yang membimbing secara langsung urusan pendidikan. Murni dia seorang yang peduli. Semangat. Punya kesungguhan terkait pendidikan. Ketahui, dan ini menjadi prinsip setiap muslim tentunya, bahwa modal semangat dalam beramal tidak cukup. Semangat yang tinggi terpuji, dan dia akan tetap terpuji apabila semangat yang tinggi tadi diiringi, disertai dengan ilmu. Semua yang dia letakkan, semua yang dia akan lakukan dalam koridor bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah, fatwa para ulama yang menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Muncul ijtihad-ijtihad yang ternyata terbukti menyelisih Al-Quran, menyelisih dalil-dalil Sunnah. Karenanya penting kita untuk, ya, baik sebagai orang tua, sekali lagi, bertanya. Atau dia sebagai pendidik di sekolah, di pondok, diadakan musyawarah setiap apa yang akan kita langkahkan. Kebijakan-kebijakan. Para orang tua juga demikian. Mungkin seorang ayah atau ibu beristihad di rumah tangganya, bahwa saya akan membuat metode ini atau metode itu untuk anak saya. Tanyakan dulu, apakah metode ini dan itu masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah? Kalau jawabannya masih dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, bismillah, ikhlaskan niat kepada Allah, tawakal, Allah akan tolong. Tapi ketika antum tidak tahu apakah ini mencocoki Al-Quran dan Sunnah, jangan gegabah. Karena di saat itu kita sudah mulai berada di persimpangan jalan. Kita mau melangkah, gak punya dasar ilmu. Kita berada di persimpangan jalan. Kita tidak bisa lagi, bisa-bisa, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan jalan yang lurus tadi. Kita bisa belok ke kanan ataukah ke kiri. Di saat seperti itu, jangan memaksakan diri melangkah. Pelajari rambu-rambu. Kalau tidak mengerti rambu-rambunya, bertanya. Karena sekali kita belok ke kanan atau ke kiri, kita mempertaruhkan istiqomah kita. Karena ayat yang tadi kita baca, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Atau ayat Allah tabaraka wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai dengan sengaja melenceng keluar dari garis yang lurus, di perempatan yang sana atau pertigaan yang sana, dia mulai belok, memaksakan diri terus, maka Allah belokkan terus hati dia. Jadi jangan spekulasi dalam semua urusan ibadah, termasuk ibadah pendidikan atau tarbiyah. Kurang dekat atau kurang jauh? Cukup ini. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang kedua adalah kepada para penanggung jawab pendidikan, baik statusnya pengurus atau pengajar di sebuah lembaga pendidikan atau pondok pesantren, ataukah status dia murni hanya sebagai seorang ayah atau ibu, semuanya adalah penanggung jawab pendidikan. Yang kedua tadi adalah untuk kita berilmu tentang apa yang akan kita lakukan. Berilmu itu dengan cara membaca atau menghadiri kajian atau melalui pertanyaan atau melalui musyawarah. Ini adalah media-media ilmu. Maka di samping kita membaca literatur-literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau kita bukan orang yang memiliki kemampuan membaca literatur tersebut karena bukan basic kita, maka kita bisa bertanya. Begitu juga yang ketiga, dengan melalui musyawarah. Musyawarah antar pendidik. Saya enggak punya kawan-kawan dalam pendidikan ini di rumah, ya. Kawan-kawan kita yang kita sholat bersama di masjid, ya, itu bisa kita jadikan sebagai langkah awal musyawarah. Bijang, gimana sih terkait pendidikan anak di rumah? Saya ada yang menyarankan agar anak-anak itu tidak terganggu dengan keadaan di luar yang mengundang perilaku-perilaku tidak baik. Maka di rumah diambil langkah-langkah ini. Kira-kira langkah-langkah yang ditawarkan kepada saya ini atau disarankan kepada saya ini masih dalam koridor bimbingan Al-Quran ataukah tidak? Musyawarah. Bertanya. Dalam majlis musyawarah bersama kawan-kawan sholat kita di masjid, belum mendapatkan jawaban. Atau mungkin dalam skup yang lebih kecil, suami istri bermusyawarah, belum memiliki jawaban apakah saran atau langkah yang akan diambil itu masih dalam koridor ilmu ataukah sebaliknya. Maka bertanya. Jangan gegabah. Contoh, semoga dengan contoh lebih mudah penjelasan ini dipahami. Sebagian ayah atau ibu beristihad agar anak-anaknya tidak tergoda dengan yang ada di luar, maka ayah dan ibu memfasilitasi media atau alat yang sama ada di luar, tapi penggunaannya di rumah. Dengan asumsi bahwa kami sebagai ayah dan ibunya bisa mengontrol. Harapannya tadi, agar anak-anak tidak tergoda dengan yang di luar, sekaligus mengenalkan kepada anak-anak cara penggunaan yang positif. Ini kan sepintas, logika ini nampak baik. Gitu. Dan tujuannya baik insya Allah. Ayah dan ibu, tujuannya baik. Tapi apakah itu baik menurut syariat? Coba kita telaah. Alat-alat seperti ini, yang digunakan untuk mengakses beberapa kegiatan atau beberapa acara, beberapa permainan, dan seterusnya. Atau bahkan mengakses media-media ilmu yang bisa didapat melalui alat-alat ini tadi. Secara global, bagus tujuannya. Tapi kita bicara praktek, karena Islam gak bisa dilepaskan dari praktek dan kenyataan. Penentuan hukum, ya, tidak hanya teori, tetapi praktek di lapangan. Contoh misalkan, saya katakan tidak bisa lepas dari praktek dan kondisi suatu kaum, kondisi sebuah lingkungan. Para ulama ketika membahas tentang masalah fikih, tentang halal haram, kita tahu enggak bahwa anggur, buah anggur atau yang sejenisnya, kita semua paham kan bahwa itu halal. Halal untuk dimakan secara langsung sebagai dalam bentuk buah atau dijadikan jus atau dibuat kismis, ya. Halal, silakan. Tapi ketika kita tahu bahwa kita kebetulan sebagai petani anggur atau pengepul anggur. Yang banyak mengkonsumsi anggur adalah masyarakat di kampung A atau di desa B. Di mana kita tahu penduduk di kampung tersebut menggunakan anggur atau buah anggur sebagai bahan dasar khamr. Sebagai bahan dasar khamr yang Allah haramkan. Bagaimana ulama membimbingkan? Apa hukum menjual anggur? Tadinya halal. Karena penggunanya menggunakan untuk perkara yang halal. Tapi jenis yang kedua, ulama memfatwakan haram. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah fasilitas atau media untuk sampai kepada perkara yang haram. Berarti konsumen dan pengguna menentukan hukum sebuah perkara. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan permisalannya banyak yang semisal ini. Begitu juga alat tadi. Media tersebut. Ketika digunakan oleh seorang yang pertama, soleh. Seorang yang bisa mengetahui mana efek atau hal-hal negatif yang harus dia hindarkan. Dan dia memiliki kesolehan. Maka alat ini bisa menjadi sarana takwa. Sarana mendapatkan ilmu, sarana untuk menambah iman, sarana untuk menyebarkan ilmu. Ya. Tapi ketika pemegangnya bukan seorang yang memiliki kekokohan, iman dan kesolehan, atau memilah antara positif, negatif, maka yang seperti ini rentan. Dengan prosentase terbesar akan menyeret pengguna ini pada hal-hal yang negatif. Salah satu pihak itu adalah anak-anak. Anak-anak kita. Anak-anak kita belum memiliki kemampuan memilah dan memilih. Segala yang ditawarkan, dia memiliki tingkat respon yang tinggi. Dan tingkat ingin tahu yang tinggi. Kesimpulannya alat-alat ini membahayakan. Dan secara praktek terjadi. Baik, jangankan afwan di keumuman anak-anak muslimin. Bahkan anak-anak pondok pesantren. Ketika hidup di sebuah rumah tangga. Yang kedua orang tuanya memberikan kemudahan-kemudahan. Atau tidak diberikan secara sengaja. Akibat kelalaian, sering lalai. Ummi dan Abi sering lalai. Subhanallah. Sering terjadi. Ya. Tidak semua tapi sering. Anak-anak yang tipe rumah tangganya, tipe kondisi orang tua, Abi dan Umminya seperti ini, sering lalai. Anaknya prestasinya menurun atau akhlaknya sangat memprihatinkan. Dan menularkan hal negatif tadi kepada teman-temannya. Sehingga kita punya kesimpulan. Bahwa alat-alat ini memang gak pantas untuk anak-anak. Bahkan, maaf-maaf saja. Hasil pemberitaan yang banyak sekali di media. Berapa banyak? Jangankan anak-anak. Rumah tangga yang hancur. Gara-gara alat-alat ini. Rumah tangga hancur. Di beberapa kota besar, di pengadilan-pengadilan agama, prosentase terbesar, lebih dari 80% perceraian yang terjadi adalah akibat medsos. Hancur rumah tangga. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Berarti kita sampai pada satu kesimpulan. Bahwa alat-alat ini memang lebih dominan negatifnya. Bukan tidak ada positifnya. Tapi lebih dominan negatifnya. Karenanya, sejak awal majelis tadi telah disampaikan betapa pendidikan di masa ini sangat-sangat sulit. Karena tantangannya sangat besar. Sangat besar. Sebut saja pengaruh dari media. Mungkin pernah saya sampaikan di beberapa majelis, seorang ayah menceritakan langsung kepada saya, anaknya yang umur 4 atau 5 tahun dibunuh oleh anak tetangga. Dibunuh oleh anak tetangga, bukan oleh perampok, bukan oleh preman. Anak tetangga sebelah. Bermula dari kasus sebuah permen. Permen. Yang diminta oleh anak tetangga yang umurnya mungkin 11-12 tahun. Masih SD. Entah apa yang terjadi, karena kekhawatiran yang sangat tinggi dari anak yang lebih umurnya tadi. Tiba-tiba singkat cerita, dia punya ide untuk membunuh. Dalam rekonstruksi dan proses interogasi dari kepolisian, ditanya, kamu melakukan cara-cara seperti ini, dengan model pembunuhan seperti ini, dari mana kamu dapat cara ini? Dia bilang, saya melihat acara kriminal di televisi. Acara kriminal. Ada ya di televisi? Acara khusus memberitakan berita-berita kriminal, di mana di situ ada proses rekonstruksi. Nah, itu yang direkam oleh anak. Di benak dia terngiang-ngiang itu. Sampai akhirnya dia wujudkan hanya sebuah permen yang menyebabkannya. Dibunuh secara sadis. Ya, saya tidak sanggup menceritakan proses pembunuhannya. Tapi pelajaran penting. Hanya sebatas televisi. Saya katakan sebatas, walaupun efek negatifnya jauh lebih besar dari positifnya. Efek negatif yang ada di televisi jauh lebih besar dari positifnya. Bahkan saya bisa mengatakan lebih dari 90% negatif. Coba sebutkan. Yang positif apa sih di televisi? Ada yang bisa menyebutkan? Tolong sebutkan yang positif. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, karena itu sudah belajar sehingga sulit mencari yang positif. Nah, saya kasih waktu setengah menit untuk memikirkan apa atau acara apa di televisi yang positif. Antum sudah paham kan makna positifnya? Ya, bingung. Nah, Asian Game apa? Ada. Hah? Apa? Enggak dengar. Ada komatnya enggak? Enggak ada. Nah, menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa, ya, atau pergi ke masjid. Alhamdulillah, azan masjid kita di Indonesia banyak sekali sampai bersaut-sautan. Untuk mengamalkan doa menjawab suara muadzin aja kita bingung nih. Suara muadzin yang mana yang mau kita ikuti? Karena banyaknya masjid. Jadi enggak terlalu berfungsi. Nah. Apa lagi? Saya yakin memang bisa tahu kabar muslim di luar negeri, misalkan apa? Di luar kota juga, melalui televisi. Nah, kita nggak pernah nonton televisi, tapi tahu kabarnya. Nah, gampang kabar itu. Nah, itu satu. Jika murni kabar-kabar dan berita-berita yang dinukilkan itu lepas dari tendensi-tendensi. Ya kan? Berita-berita yang tendensius, kepentingan komunitas tertentu, kepentingan politik tertentu, kepentingan macam-macam. Sehingga banyak berita yang ternyata enggak sesuai dengan kenyataan. Ketika katanya di daerah antum terjadi gini-gini ya? Enggak seperti itu kok kejadiannya. Itu di televisi, saya ada di lapangan kok. Enggak ada itu. Bahkan pernah sebuah stasiun televisi di sebuah daerah yang terkena banjir pada tahun 2006 di Jawa Timur, ya, sebuah stasiun televisi sengaja mendatangi para korban untuk mewawancarai. Ya. Tapi sebelum diwawancarai di briefing dulu. Pak, nanti Bu, ya, saya mau tanya tentang ini, tentang bagaimana respon pemerintah dalam perkara ini, cepat apakah lambat? Loh Bu, ini kok kenapa? Kok belum? Iya itulah, tadi ini terlambat bantuannya. Loh itu Pak, kok sengaja diprovokasi, diberi contoh-contoh yang memang kebetulan itu terlambat gitu. Akhirnya di wawancara televisi. Dia punya kepentingan. Tadi kan awalnya bisa tahu berita muslimnya. Ternyata kita digiring untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang berbahaya. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa membolimi satu pihak. Hati-hati. Kita tidak tahu bahwa para pembawa berita itu orang-orang yang soleh. Ataukah sebaliknya. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in. Fatabayyanu. Wahai orang yang beriman. Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, jangan langsung dipercaya sampai punya kesimpulan-kesimpulan, apalagi sampai menyebarkannya. Jangan, kata Allah. Nanti antusibu qauman bijahala. Kalian akan membolimi suatu kaum di atas kebodohan, di atas data yang tidak benar, data yang sudah dimodifikasi. Jangan, kata Allah, nanti kalian menyesal. Ya kalau menyesalnya di dunia, bisa minta maaf kan ya. Orang yang dizaliminya ada di Palu misalkan. Antum berangkat ke sana minta maaf. Orang yang antum zalimi dengan berita yang antum yakini salah, ada di Aceh, antum telpon. Setiap hari antum sibuk untuk minta maaf. Ketika di dunia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ini terkait pemberitaan. Yang penting kan bagaimana kita mengambil pelajaran. Apa nih misalnya? Gempa di Palu dengan kekuatan sekian skala Richter telah membawa korban. Kita dengar dari omongan teman-teman. Ya. Baru kalau dari keluarga. Sudah cukup. Yang terpenting kan mengambil pelajaran. Berapa banyak orang yang sudah punya alat-alat yang canggih. Bisa mengetahui berbagai bencana alam di dunia. Ya, mengerikan sekali. Tapi tetap sholatnya, sholat gak sholat. Iya kan? Banyak hukum agama yang tetap dia abaikan. Tidak ada semangat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia punya alat-alat canggih untuk mengetahui berbagai berita. Jadi kesimpulannya bukan di situ. Saya katakan tadi, sampai saat ini saya belum bisa mengetahui hal positif yang ada di televisi. Kalau ditinjau dan diukur dengan takaran syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Karenanya, kalau itu televisi, lalu bagaimana dengan alat-alat yang lebih canggih dari televisi? Yang kemudian katanya sekarang banyak berita apa? Berita hoax, berita dusta. Itu yang ketahuan. Yang enggak ketahuan banyak. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, lindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dari alat-alat ini. Jangan sampai tadi kembali kepada ijtihad seorang ayah dan ibu. Oh, kalau anak saya insya Allah dia baik kok. Terlalu percaya bahwa syaitan tidak mampu mengganggu anaknya. Terlalu yakin dia. Bahwa syaitan tidak memiliki trik-trik dan perangkap-perangkap untuk mengganggu anaknya. Maka ayyuhal aba, ayyuhal ummahat, para ayah dan ibu yang punya rasa takut kepada Allah dan merasa punya tanggung jawab ibadah tarbiyah dan benar-benar memikirkan nasib anak-anaknya, tinggalkan dan jauhkan alat-alat itu dari putra-putri kita. Dan kita pun, sesuatu yang di luar kebutuhan kita. Apa kebutuhan antum? Berdagang. Sudah, manfaatkanlah untuk berdagang. Anusa, di situ ada channel Telegram yang kami banyak mengambil manfaat. Akidah, iman, akhlak, hadis, tafsir. Silahkan. Pakai untuk yang seperti itu. Tapi jangan fudul. Jangan usil. Nanti kita begitu masuk perangkap satu. Dari perangkap-perangkap syaitan. Akan masuk kepada perangkap yang berikutnya. Sekali kita masuk pada perangkap yang kedua. Sulit untuk lepas dari perangkap yang ketiga. Dan hancurlah kita atau rumah tangga kita. Ikhwani fiddin azan yallahu wa iyyakum. Pendidikan sekali lagi di zaman ini jauh lebih sulit dan lebih besar tantangannya. Membutuhkan dari kita yang berikutnya keteladanan. Keteladanan ayah dan ibu. Perkara ini jangan dianggap kecil. Keteladanan ayah dan ibu punya pengaruh yang jauh lebih besar dari pelajaran di pondok. Keteladanan ayah dan ibu di rumah memiliki efek positif ataukah negatif, ya, jauh lebih besar dari perkawanannya di luar. Penting untuk diketahui ini. Keteladanan dalam hal apa? Banyak hal. Kalau antum ingin tahu keteladanan dalam bidang apa saja, coba buka dan baca baik-baik modul-modul. Tempat anak antum belajar. Buku paketnya itu, antum buka. Tentang akhlak misalkan. Diajarkan kepada anak-anak, ifsya'us salam. Menebarkan salam. Belajar anak-anak, apa itu salam? Apa pahalanya orang yang menebarkan salam? Manfaat menebarkan salam itu apa? Belajar anak-anak. Ada di modul-modul. Terapkan ini. Beri contoh. Contoh yang lainnya. Dalam pelajaran di pondok, ditekankan semangat thalabul ilmi. Manfaat thalabul ilmi. Kedudukan thalabul ilmi. Bahkan diceritakan kepada anak-anak kita bagaimana para ulama. Semangat mereka dan kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi. Anak-anak butuh contoh. Ayah dan ibu, ummi dan abi. Menentukan. Kalau antum ingin memiliki putra putri yang menghargai ilmu. Tekun di dalam belajar Al-Quran dan Sunnah. Maka contohkan wahai abi, contohkan wahai ummi kepada putra-putri antum. Abi dan ummi pada setiap waktu dilihat oleh anak-anaknya memanfaatkan waktu untuk belajar. Anak-anak pulang ke rumah mendapati abi membaca sebuah kitab. Mendapati abi memegang sebuah buku tulis mendengarkan audio dalam pelajaran tauhid. Mendapatkan ummi memegang sebuah buku tulis mendengarkan audio tentang pelajaran akhlak. Begitu yang ditonton dan disaksikan oleh anak-anak. Insya Allah, dengan izin Allah dan pertolongannya, anak-anak pun akan bersemangat dan menghormati ilmu. Anak-anak di rumah menyaksikan abi dan ummi rajin untuk melakukan sholat. Abi ke masjid. Begitu mendengar azan, abi berhenti dari perbincangannya. Karena abi tahu. Ummi juga tahu. Hadis Nabi yang dipelajarinya dalam channel Telegram atau dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh asatidzah di daerah masing-masing. Hadis Nabi, "Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma qala al-muadzin." Jika kalian mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti ucapan sang muazzin. Perintah dari Nabi. Abi dan Umi tahu ini. Ketika suara azan, dia matikan suara murotalnya. Ketika mendengar suara azan, dia hentikan, dia sedang ngetik WA-nya, ya, bisnisnya atau kepentingan lainnya, dia letakkan dulu, dia jawab azan itu dengan khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Melihat anaknya sedang bermain, sini nak, peluk anak, duduk sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak menyaksikan abi dan ummi menghormati syiar-syiar agama dan azan, salah satu syiar agama Islam. Contoh, selesai azan dia berdoa. Bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sampai akhirnya kemudian Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah at-tamma ila akhir doa. Pemandangan ini pemandangan keseharian di rumah. Enggak perlu kita, awas ya, kalau azan jawab, awas ya, ayo gini, ayo gitu. Enggak cukup itu. Itu baik, tapi sertai dengan kelembutan, sertai dengan teladan. Anak-anak belajar soalnya di sekolah. Ya. Menyikapi panggilan azan. Anak-anak belajar untuk berkata santun. Dia tahu dalil-dalilnya. Anak kita mengikuti tes ujian. Menjawab pelajaran-pelajaran di bidang akhlak misalkan. Tahu apa dalilnya seorang muslim wajib berkata-kata yang santun. Dia menyebutkan dalilnya. Bisa anak kita membacakan dalil-dalil itu. Tapi kita enggak ingin anak kita atau putra dan putri kita menjadi orang yang hafal dalil tapi kosong dari amal. Kita enggak ingin itu. Kita ingin anak-anak kita anak yang pandai hafal materi-materi pelajarannya, dalil-dalil Quran dan sunnahnya, hukum-hukumnya, tapi disertai dengan praktek. Tek amal. Di rumah anak mendapatkan abi santun dalam berbicara. Antar abi dengan ummi santun dalam berucap. Abi ketika menelpon atau menerima telpon santun ketika berbicara dengan kawan-kawannya, teman sejawatnya. Anak-anak belajar ikramud duyuf, kewajiban menghormati tamu. Anak-anak di rumah menyaksikan abi dan ummi begitu hormat kepada tamu. Ketika membukakan pintu, mempersilahkan. Ketika menyuguhkan suguhan sebisanya, semampunya. Anak-anak menyaksikan. Bahkan lebih baik lagi kalau seorang ayah dan ibu, abi dan ummi mengajak anaknya. Sini, keluarkan tehnya itu. Angkatkan, bilang sama aminya, persilahkan, ayo. Mas, silahkan ami, diminum. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Teladan dalam perkara pendidikan ini sangat penting. Dan itu ada di pundak kedua orang tua. Yang tadi di awal majelis saya katakan betapa pendidikan ini membutuhkan peran antum semuanya. Berikutnya. Antum tahu bahwa pondok pesantren, lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak antum, sifatnya adalah bertaun. Sifatnya adalah terpanggil untuk saling membantu. Kalau dengan kata lain, mungkin para pengajar dan para ustaz itu bisa. Dia mengatakan, saya ini punya anak sendiri. Anak saya aja sudah 6. Itu sudah madrasah. 6 anak itu. Saya sibuk ingin mengajar anak-anak saya sejak masih kecil, sampai dia menjadi seorang penghafal Al-Quran, seorang yang telah belajar akidah, fikih, akhlak, hadis, bahasa Arab, tafsir, sampai anak-anaknya dewasa. Ustaz, anak-anak kita gimana Ustaz? Butuh pondok pesantren. Waduh maaf, saya belum mampu. Saya masih ingin sibuk dengan pendidikan anak-anak. Karena saya harus mengisi kajian-kajian, saya juga mungkin ada keperluan yang lain. Saya kurang waktu dengan anak-anak. Saya minta maaf. Dia punya hak. Tidak berdosa dia insya Allah. Karena dia tidak mampu. Dan memang betul kenyataannya. Betul-betul pendidikan pondok pesantren ini menyita waktu, pikiran dan tenaga yang cukup besar dari para pengelola. Karenanya, kalau kita sebagai wali santri dan saya sebagai juga sebagai wali santri, kita mengetahui betapa beban pondok pesantren begitu besarnya. Maka tolong, adanya semangat ta'awun dengan pondok. Ta'awun yang saya maksud yang terbesar adalah dalam hal tadi, keteladanan Abi dan Ummi. Dalam banyak hal, tadi saya sebutkan beberapa contoh. Mungkin pada poin ini ada beberapa contoh, tapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana seorang ayah dan ibu yang statusnya sebagai wali santri memiliki semangat ta'awun. Semangat ta'awun yang disertai dengan semangat tafahum, saling memahami dengan pihak pondok. Misalkan, pondok menentukan adanya bukom, buku komunikasi, di mana buku ini sengaja disediakan untuk mengkomunikasikan perkembangan anak di pondok dan perkembangan anak di rumah. Tapi berdasarkan laporan dari berbagai pondok, masih kepedulian para orang tua memprihatinkan. Banyak bukom yang tidak dibaca oleh ayah atau ibu. Tidak ditandatangani yang menunjukkan bahwa tanda tangan atau paraf dia sudah membaca. Pondok berpesan, anak bapak tadi atau anak antum kebetulan di sekolah mengalami ini. Baik terkait fisiknya, sakit misalkan, atau terkait mentalnya dan akhlaknya. Maka pihak pondok membutuhkan adanya tanggapan. Atau sesuatu terjadi di rumah. Anak ini usil terhadap adik-adiknya. Anak ini suka membentak. Anak ini suka berkata-kata tidak pantas di rumah kepada Abi dan Ummi. Laporkan. Supaya pihak pengajar tahu problem anak ini. Sehingga nanti di sekolah mendapatkan perhatian lebih di poin ini. Akan dipanggil oleh ustadznya atau musyrifnya, dinasihati secara khusus. Tulis tentang anak ini. Atau pihak sekolah meminta adanya keterangan-keterangan apa yang dilakukan oleh Abi dan Ummi di rumah terhadap anak-anak. Penting keterangan itu, misal pertanyaan, formulir. Apakah di rumah Abi dan Ummi mengizinkan anak-anak untuk memegang HP atau Android? Dijawab apa adanya. Supaya kita tahu. Atau anak-anak antum di rumah punya respon bagaimana dengan alat-alat ini? Acuh atau sangat berkeinginan untuk berinteraksi dengan alat-alat ini? Laporkan sehingga pondok tahu permasalahannya. Ini bentuk ta'awun dan tafahum. Berikutnya, pondok punya aturan tadi terkait HP atau terkait yang lainnya. Dilarang anak-anak di rumah untuk bersentuhan dengan ini. Mohon dihargai. Jangan beristihad sendiri di rumah. Kenapa? Antum beristihad sendiri merasa mampu ngontrol. Ternyata di pondok pesantren, anak itu membawa problem. Dan terjadi hal-hal yang mungkin gak pantas disebutkan. Gara-gara satu anak, 3-4 anak yang lainnya menjadi terganggu akhlak dan mentalnya. Sehingga pondok berkewajiban, punya tugas melindungi anak-anak ikhwan yang lainnya. Antum sekarang, sebagai wali santri, relakah di tempat anak antum dididik, ada satu anak yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengoperasikan Android dan telah melakukannya dan dia telah menunjukkan hal-hal yang sangat negatif kepada anak-anak antum. Antum rela anak tersebut tetap ada di tempat atau lembaga anak antum dididik? Saya yakin jawaban hati kecil antum enggak rela. Kalau boleh antum mengatakan, tolong Ustadz, anak itu dikeluarkan saja karena membahayakan anak saya. Tapi pondok mencoba mengambil kebijakan. Yang bermasalah ini bagaimana caranya dibenahi. Sementara anak-anak yang lain bagaimana caranya diterlindungi. Terlindungi. Karenanya para orang tua saling memahami. Barakallahu fikum. Ada seorang anak yang sudah memiliki kemampuan untuk mengoperasikan hal itu dan ternyata membawa alat tersebut ke pondok. Secara diam-diam dia menunjukkan kepada temannya. 4-5 anak dikumpulkan, ditunjukkan hal-hal yang sangat negatif. Pondok sudah berusaha memberi peraturan. Pondok sudah berusaha mengontrol, bahkan mengecek di lemari anak-anak. Tapi orang tua kurang memahami, kurang untuk merespon positif peraturan pondok. Ada yang sebagiannya akibat bermudah-mudahan seorang ibu. Putrinya menjadi, maaf saja, nakal. Ya, kalau nakalnya sekedar usil, mengganggu, memukul temannya. Tapi lebih dari itu. Yang terkait mental. Setelah ditelusuri oleh pondok dan wajib pondok untuk menelusurinya. Ternyata di rumah ibu memang bermudah-mudahan meminjamkan. Bahkan sebagiannya bermudah-mudahan dalam meletakkan HP. Anak-anak gak boleh memegang HP. Tapi Abi terus sibuk dengan HP-nya. Tergoda anak-anak. Anak-anak tergoda. Makanya di beberapa mahat ada peraturan dihimbau kepada ayah dan ibu. Untuk tidak mengoperasikan alat-alat ini di depan anak-anak. Sebagian orang gak paham. Masa sejauh itu? Iya, memang sejauh itu. Karena anak kita terganggu dan syariat memerintahkan, membimbing kita untuk menjauhkan segala hal yang negatif. Dari pandangan anak-anak kita, dari pendengaran anak-anak kita. Akibatnya terjadi. Memang betul anak itu tidak membawa HP. Tapi anak-anak itu membawa memory card. Yang entah bagaimana caranya. Sehingga kita yang dewasa pun menjadi kalah canggih dengan anak-anak ini. Dan menularkan penyakit itu kepada anak-anak yang lain. Saya yakin para orang tua yang anaknya menjadi korban. Dia sedih. Pondok punya tugas dan kewajiban melindungi. Memproteksi yang lainnya. Bagaimana bentuk proteksinya? Peraturan. Kedua, peraturan yang sudah ditentukan dipelajari terus, diikuti siapa yang benar-benar menjalankan, siapa yang tidak menjalankan peraturan itu dari para orang tua dipanggil, dinasehatin. Sampai pada ujungnya, anak-anak ini atau anak yang bermasalah diskors, tidak boleh masuk pondok selama sepekan atau sebulan, dan bahkan sebagainya terpaksa dikeluarkan dari pondok. Itu semua langkah-langkah pondok melindungi anak-anak. Diharapkan kepada ayah dan ibu. Nah, untuk memiliki perhatian sejauh ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Sebenarnya kita ingin memanfaatkan waktu untuk diskusi dan tanya jawab seputar pendidikan. Tersisa dari waktu maghrib kurang lebih 20 atau 30 menit lagi. Begitu. Jam berapa maghrib? Di Bandung. Jam 5 lewat berapa? 40? Nah. Bagaimana pertanyaan mengatasi anak yang berumur 10 hingga 17 tahun yang dulunya mondok namun putus atau DO karena jenuh dan bosan mondok? Nah, ini salah satu akibat. Kenapa anak bosan pondok masuk atau belajar di pondok? Satu, karena dia merasa terhalangi oleh kepentingan syahwatnya. Syahwat bermain. Ya, dan yang lainnya. Dia tidak menemukan penawar dan obat. Yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Anak-anak mendengar bahwa tolabul ilmi itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya dan dijadikan sebagai amalan wajib dalam syariat. Tapi dia tidak mendapati abi, ummi, serius. Sehingga apa yang dia pelajari seolah-olah kosong. Teori-teori yang kosong dari amal praktek. Ini sebab kejenuhan. Berikutnya anak-anak tergoda. Yang tadi saya sebutkan, Sampai ada beberapa pondok pesantren membuat peraturan himbauan kepada para wali santri, ayah ataupun ibu, jangan mengoperasikan alat-alat ini di depan anak-anak. Lindungin mereka, kasihan mereka. Mereka tergoda. Sehingga ketika dilarang ini, ingin melakukan itu enggak boleh. Ingin melakukan itu juga dilarang. Melihat ini secara teori ada, tapi secara praktek dia tidak dapati. Akhirnya dia melihat ini semua kosong. Ini adalah penghalang saya. Dan akhirnya emosi yang diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Jenuh, kemudian dia malas mondok, bikin problem di pondok agar dikeluarkan, dan keluar dari pondok. Orang tua bekerja di pagi hari hingga sore, tidak mampu mengontrol anak ini. Dan berapa banyak sudah terjadi, anak-anak beberapa kawan kita, yang sekarang na'udzubillah, semoga Allah berhidayah kepada mereka, malu lisan ini menyebutkannya. Setelah ditelusuri oleh pondok, ternyata memang mayoritas anak-anak yang jenuh mondok disebabkan oleh faktor orang tua. Mayoritas. Faktor dan gaya hidup dalam rumah tangga. Nah, barakallahu fikum. Tidak semua, tapi mayoritas. Karena kita mengumpulkan atau mencatat dan mengingat baik-baik keluhan-keluhan dari berbagai daerah. Ada keluhan pondok, ada keluhan para orang tua. Anak saya begini Ustaz, putri saya begini Ustaz, ada kasus begini Ustaz, dari berbagai daerah. Ketika kita coba pelajari, kenapa, antum bagaimana di rumah? Istri antum bagaimana dalam menyikapi anak-anak ini? Kita aja diskusi itu mendapatkan jalan keluar. Jangan melulu disalahkan anak. Nah, kita cari sebab. Kenapa? Faktor terbesar adalah kelalaian orang tua untuk menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik. Orang tua jarang beribadah di rumah. Ya, yang wajib-wajib. Jarang terlihat orang tua melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah rotibah. Qobliyah atau ba'diyah. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jarang anak-anak mendapati abi dan ummi melakukan sholat duha. Jarang melihat abi dan ummi bersodakoh. Jarang melihat abi dan ummi berta'awun dalam pendidikan, kerja baktilah, membersihkan inilah, atau membantu di bidang ini, di bidang itu. Mentasmi Al-Quran, membantu mengawasi saat ujian. Abi sibuk dengan bisnisnya, ummi juga sibuk di rumah. Anak-anak tidak melihat adanya uswah hasanah. Karenanya, hadis yang sering disampaikan oleh para ulama dan para ustaz, coba kita telaah lagi sekarang. Qala kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan dari anak bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, kecenderungan kepada al-haq, kecenderungan kepada tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Kalau tidak menjadikan agama dan akidahnya akidah Yahudi, Nasrani atau Majusi, minimalnya akhlaknya, akhlak Yahudi, gaya hidupnya, gaya hidup Nasrani, gaya hidup Majusi. Apa kata Nabi? Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yang suci tadi di atas fitrah ini menjadi Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Kedua orang tua. Maka sejak ini, tolong pendidikan yang berat ini, harapan besar dari pondok-pondok pesantren, termasuk pondok kita di Bandung ini, baik dari tingkat yang terkecil, tingkatan tarbiyatul aulad, anak-anak umur 4 tahun, 5, 6 tahun, ataukah yang di atasnya lebih-lebih, mohon ada perhatian dari para orang tua, contoh yang baik di segala bidang, teladan yang baik. Ajari anak-anak kita sedekah, karena sedekah itu melembutkan hati dan mengingatkan kita kepada Allah. Misalkan, ya Allah, lihat itu kesiannya. Kamu ingin enggak sedekah? Ingin, Mbah. Ingin, Bi. Kamu punya uang? Punya ini berapa? 500. Sedekah, Mbah. Oh itu ada donasi korban gempa Lombok dan Palu. Kasiannya nak, ada orang yang rumahnya tenggelam, ada seorang ayah yang kehilangan putrinya mati hingga badannya itu membusuk. Kamu ingin enggak menolongi? Iya, kamu punya uang? Enggak punya, Bi. Nih Abi kasih 10.000, 15.000, 5.000. Kamu berikan kepada penanggung jawab donasi, ya? Dan doa kepada Allah, semoga sedekahmu diterima oleh Allah. Ajarkan bersedekah. Itu akan melembutkan hati, menjadikan thalabul ilmi sesuatu yang indah dan manis dirasa. Nah, ajarkan yang lainnya. Ada orang sedang bekerja. Ya Allah, kesiannya nak ya. Mungkin dia berat mengangkat barang-barang tadi. Yuk kita bantu sebentar yuk. Yuk, angkat. Ini mendidik anak. Jangan hanya dibiarkan anak ya bergurau, bercerita yang kesana kemari. Enggak, peduli lingkungan. Lihat apa ini. Nah, ini musim kemarau. Nampaknya tetangga kekurangan air. Atau itu bunganya mulai kering. Kita punya air sedikit, yuk kita siram yuk. Siram. Ini penting. Nah, kemarin abis sholat di masjid. Ternyata di situ ada beberapa tembok yang kotor. Yuk kita izin kepada tamir atau kepada ustadz ingin bersihkan masjid. Ngepel masjid. Menjemur karpet masjid. Izin kepada tamir yuk. Berangkat aja anak. Ini pendidikan yang luar biasa. Insya Allah anak-anak akan teralihkan dari keinginan negatif. Insya Allah. Beda dengan pendidikan di zaman dulu. Kalau tadi saya sebutkan 30 tahun, 40 tahun. Bagaimana dengan masa Al-Imam Nawawi, masa Al-Imam Al-Bukhari. Hampir-hampir tidak ditemukan hal-hal yang mengganggu mental mereka. Mengganggu semangat mereka untuk thalabul ilmi. Kalau sekarang antum lihat, keluar aja di jalan. Jangankan yang di alat-alat elektronik. Yang di jalan-jalan. Banyak yang mengganggu anak-anak kita. Iklan permainan sepak bola, pertandingan sepak bola. Anak kita tiap hari melihat. Ingin jadi pemain sepak bola seperti itu. Minta sepatu, minta kaos. Yang tertulis di sana nama-nama klub-klub Eropa. Kenapa? Itu yang disaksikan. Atau melihat anak-anak di kampung. Ya. Memakai model rambut. Rambut yang seperti ini dan seperti itu. Pingin dia. Nggak bilang ke abinya, tapi dia pergi ke tukang pangkas rambut dan memilih model. Saya pingin yang seperti ini. Digoda anak-anak kita. Sampai sebagian pondok pesantren kesulitan mengontrol model rambut anak. Anak selalu pakai kolansua. Tapi ada waktu-waktu tertentu kolansua itu bisa dibuka. Ternyata bentuk rambutnya, na'udzubillah, maaf-maaf saja, afwan, mirip beberapa LGBT. Menjijikkan. Model jalannya. Kenapa? Itu tadi. Lingkungan ini, masa ini, betul-betul masa yang penuh fitnah. Kita serius memperhatikannya. Dan anak-anak kita ini akan menghadapi zaman yang lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Ayuhal ikhwah. Kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita lihat. Dari apa yang kita perhitungkan. Anak-anak kita ini akan menghadapi tantangan akidah. Tantangan iman. Tantangan akhlak yang luar biasa. Jangan sampai anak kita nanti tergolong apa yang diberitakan oleh Nabi saat mengabarkan kepada umat ini tentang dahsyatnya fitnah yang akan terjadi. Qala yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi, untuk kepuasan syahwatnya, untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tega menjual prinsipnya, akidahnya, sunnahnya, tauhidnya. Karena dia tidak tahan menghadapi tantangan hidup itu. Jangan sampai. Mereka akan hidup 15-20 tahun lagi. Akan benar-benar terjun dalam kehidupan. Anak-anak kita yang sekarang umur 7-10 tahun. 15-20 tahun dia mungkin akan terjun dalam kehidupan. Kondisi mereka nanti. Kondisi akhlak dan keistiqomahan anak-anak kita 20 tahun ke depan. ba'dallah tentunya. Tentunya semua dengan kehendak Allah. Juga sangat ditentukan oleh upaya kita sekarang ini. Sekarang ini, kita serius ataukah tidak? Kemana kita akan bawa nasib mereka? Kalau dari sekarang kita tidak menyiapkan, Abi dan Ummi tidak segera untuk menjadi teladan dan uswah hasanah bagi anak-anaknya. Orang tua perlu komunikasi dengan anak. Bagaimana jika akan menghubungi anak tetapi HP dilarang? Banyak caranya. Pondok menyediakan HP tertentu yang dipakai oleh beberapa santri. Ya, ada jam penelponan. Ya, pondok menyediakan HP yang dipegang oleh musyrif, wali kelasnya. Hari misalkan Kamis, jam sekian sampai sekian, saatnya menelpon orang tua. Manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Jadi tidak perlu membekali anak-anak dengan apa? HP. Tapi melalui HP wali kelas masing-masing. Dan itu biasanya sudah diatur di berbagai pondok ahli sunnah. Bagaimana menasihatin sebagian orang tua yang cenderung melawan atau sulit menerima masukan dari pondok ketika dinasihati oleh mudarris atau oleh ustaz pengelola atau pengampu pondok? Ya, itu tadi. Nah, kalau memang sulit menerima himbauan dan nasihat, enggak apa-apa kan? Pondok hanya bisa mengatakan, ya sudahlah, ya akhi, ya sudahlah pak, bapak insya Allah bisa didik anak ini di rumah. Jangan khawatir. Hidayah anak bapak belum tentu ada di pondok. Siapa tahu, hidayah anak bapak dan istiqomahnya justru ada di rumah saat bersama antum. Jangankan hidayah anak bapak, ini loh kami sebagai ustadz tidak memegang dan memiliki hidayah anak kami. Sehingga jangan khawatir, kalau bapak memang sulit untuk kita saling memahami tentang aturan-aturan yang sudah dimusyawarahkan. Bukan hanya di pondok ini, pak. Ini antar pondok, ada kerjasama, saling berbagi pengalaman. Kalau bapak sulit menerima ini, ya gak apa-apa. Bapak tetap teman kita, saudara kita. Tapi ya silakan, anak ini dididik. Dan kami sebagai pondok, pihak ma'had, pihak pengajar, tetap akan mendoakan bapak dan anak bapak. Silakan. Enak kan seperti itu? Nah, karena sulit diajak koordinasi. Maunya sendiri. Dikatakan, ini anak masuk tanggal 5. Hari Senin pagi harus ada di pondok. Enggak. Baru datangnya hari Kamis. Baru datangnya hari Selasa sore. Sementara pondok sudah membuat aturan. Aturan itu mengandung unsur kebersamaan. Di samping, efek positifnya akan kembali kepada anak. Ketika kitanya tertib. Anubi, aku hari Senin ingin berenang lagi. Nah, sabar. Insya Allah kita akan berenang di surga Allah. Berenang di sana nanti airnya jernih. Apa aku bisa diloncat dari ketinggian? Wah, bisa. Ketinggian 1000 meter kamu mau loncat, bisa. Lu enggak pecah kepalanya? Enggak. Karena kehidupan di jannah itu Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian di surga nanti, segala sesuatu yang kalian inginkan di benak, pingin ini, muncul. Pingin ini, bisa. Nah, jadi kamu mau loncat dari kedalaman 38 ribu kaki, ya, bisa insya Allah. Nah. Oh ya, Bi, ya, sabar. Besok Senin, kita sudah ada di pondok, ya. Sabar insya Allah. Nah, di sana kamu gak akan tenggelam. Kamu di jannah, gak akan kemasukan air hidung dan apa? Telinganya. Enak. Berenang sambil minum jus. Nah. Gimana caranya? Jangan dipikirkan pakai logika kita. Di jannah itu banyak hal. Gak bisa dipikir dengan logika. Nah. Diajarin anak untuk tertib. Bi, aku masih anu, Bi. Ya sudahlah, nanti siangnya aja ya. Padahal sekolah mengatakan apa? Pagi ada di sekolah. Anak sudah baca peraturan itu. Tapi Abi mengajarkan tidak baik. Jadi sekali lagi, demikian contoh-contoh ta'awun dan tafahum yang diharapkan dari para orang tua. Masih banyak pertanyaan, namun waktu sudah mendekati maghrib. Demi mempersiapkan diri untuk sholat maghrib, kita akhiri majelis ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salihin, anak-anak yang tangguh imannya, istiqamah di atas akidah, bermanfaat untuk umat. Dan apa yang kita lakukan dalam bentuk pendidikan ini, Allah jadikan sebagai amal saleh yang kita akan bawa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, mohon adanya masukan yang positif. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.